أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Dan pada kesempatan ini kita memasuki kaidah yang ke-47 bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah menjelaskan di antara ciri yang sangat menonjol dari ahlul bidah adalah at-talawunu wat-tanakul, at-talawunu wat-tanakul, yani suka berubah-rubah warna dan suka berpindah-pindah, tidak sabit. Dan mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Al-Qa'idatu Sabi'atu Wal-Arba'un, kaidah yang ke-47. Annahum yukarriruna anna min abrazi alamati ahlil bid'a at-talawunu wat-tanakulu wa annahum kullama yuwaffakuna lit-tawbah. Mereka ahlu sunnati wal jamaah menetapkan di antara ciri yang paling tampak bagi ahlul bid'a adalah at-talawun wa at-tanakul. At-talawun yani seperti bunglon, ya, berubah-rubah warna. Wa at-tanakul artinya suka berpindah-pindah. Wa annahum qallama yuwaffaquna lit-taubah, dan sedikit sekali mereka diberi taufik untuk bertaubat. Di halaman yang ke-265 Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-72. Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'alal ladhina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Yang artinya, berkatalah segolongan dari ahli al-kitab berkata kepada sesamanya, aminu billadhi unzila 'alal ladhina amanu, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Wajhan nahar, di awal siang, pada awal siang. Waqfuru akhirahu, dan ingkarilah di akhir siang. Di akhir siangnya kufurlah, ingkarilah. La'allahum yarji'un, semoga mereka bisa kembali kepada kekafiran. Surat Ali Imran ayat 72. Kemudian penulis menurunkan juga surat Ali Imran ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, yang artinya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, Al-Quran, minhu diantaranya ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat ini ayat-ayat yang jelas, gamblang. Hunna ummul kitab, hunna ummul kitab, itulah pokok dari Al-Kitab, itulah pokok dari Al-Quranul Karim. Jadi ayat-ayatnya itu gamblang dan jelas. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak gamblang, mutasyabihat, yang samar. Dan ini sebagai ujian, ujian untuk manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, maka orang-orang yang ada di dalam hatinya kesesatan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, maka mereka itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu dalam rangka, kata Allah di sini, ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ, dalam rangka mencari-cari fitnah dan dalam rangka mencari-cari takwilnya. Jadi orang-orang yang tersesat dan menyimpang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk menyesatkan manusia, ya, mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal kaidahnya adalah ayat-ayat mutasyabihat yang kita jumpai dalam Al-Quran hendaknya dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, ini kaidahnya. Tetapi mereka tidak mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat, tetapi mereka dengan ayat-ayat mutasyabihat ini membuat-buat fitnah, mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Dan ketika ada orang yang membuat-buat fitnah, mencari-cari fitnah dan menyesatkan kaum muslimin, menyesatkan manusia dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ini orang-orang yang fi qulubihim zayg, orang-orang yang di dalam hati mereka ada kesesatan. Dan kita diperintahkan untuk berhati-hati sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, dan orang-orang yang kuat, ini kokoh, orang-orang yang dalam ilmunya. يَقُولُونَ, mereka berkata, آمَنَّا بِهِ, kami beriman. كُلُّ مِنْ عَنْدِ رَبِّنَا, semuanya dari sisi Rabb kami. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Qala Abul Faraj Al-Hamadani, berkata Abul Faraj Al-Hamadani, sami'tu Al-Marwazi yaqul, aku mendengar Al-Marwazi, dia berkata, su'ila Ahmad amma warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Al-Imam Ahmad tentang apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ihtajara at-taubata an sahibi bid'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup taubat dari sahibul bid'ah. Wa hajbu at-taubati ish ma'nah, Imam Ahmad ditanya, ditutupnya pintu taubat dari pelaku bid'ah itu apakah maknanya? Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad menjawab, la yuwaffaqu wa la yuyassaru sahibu bid'atin li taubatin. Maksudnya adalah sahib bid'ah tidak diberikan taufik oleh Allah tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Ini maksud dari innallaha ihtajarat taubata an sahibi bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menutup taubat dari sahib bid'ah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut tidak diberi taufik. Ya, tidak dimudahkan untuk bertaubat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرأ هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau membaca ayat ini, yakni surat Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai. Sedikit pun itu bukan tanggung jawabmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hum ahlul ahwa wal bid'i laisat lahum taubah. Mereka adalah orang-orang pengikut hawa nafsu, ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Laisat lahum taubah. Tidak ada taubat bagi mereka. Isnaduhu hasanun. Sanadnya hasan. Oleh karena ini, ya. Qala immatul Islam كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. Berkatalah ulama Islam seperti Sufyan al-Thawri dan yang lainnya, sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena bid'ah susah bertaubatnya. Karena maksiat diterima taubatnya. Orang yang melakukan bid'ah menganggap bahwa dirinya itu berada di atas kebenaran. Orang yang melakukan perbuatan maksiat, dia tahu sejak awal bahwa yang dia lakukan adalah salah. Dan dia ingin melepaskan dirinya dari kesalahan. Dan dia ingin suatu saat lepas dari atau meninggalkan dari perbuatan maksiat. Sehingga dengan itu dia bisa bertobat. Ada kemungkinan bertobat. Kemungkinannya lebih besar. Adapun orang yang melakukan bid'ah atau ahlul bid'ah yang melakukan bid'ah, dia menganggap bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Tidak tahu kalau dia melakukan kesalahan. Oleh karena itu, sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na qawlihim innal bid'ata la yutabu minha. Makna dari perkataan mereka bahwa bid'ah itu tidak diterima taubatnya atau dihalangi dari taubat, annal mubtadi'a alladhi yattakhidhu dinan lam yusyarri'hu Allahu wa la rasuluhu qad zujjina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa huwa la yatubu ma dama yarahu hasana li anna awwal at-taubati al-'ilmu bi anna fi'lahu sayyi'un li yatuba minhu aw bi annahu taraka hasanan ma'muran bihi amra ijabin aw istihbabin li yatuba wa yaf'aluhu fa ma dama yara fi'lahu hasanan wa huwa sayyi'un fi nafsi al-amr fa innahu la yatub. Maksud dari perkataan mereka innal bid'ata la yutabu minha adalah al-mubtadi', yani ahlul bid'ah yang menyedikan agama dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan, juga tidak disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, telah dihiasi baginya keburukan dari perbuatannya. Dia memandangnya perbuatan yang buruk tersebut dengan sesuatu yang baik. faro'ahu hasana, dia pandang dengan pandangan yang baik, bagus. Fahuwa la yatubu, dia tidak akan bertobat selama dia memandang perbuatan buruknya adalah perbuatan yang baik. Karena awal dari taubat adalah pengetahuan bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah buruk, supaya dia bertobat darinya. Atau bahwa dia meninggalkan perbuatan yang baik yang diperintahkan, apakah perintahnya wajib atau sunnah, kemudian dia bertobat, kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Nah, selama dia memandang perbuatan buruknya adalah hasan, baik, ya, wa huwa sayyi'un fi nafsil amr, padahal yang dia pandang adalah buruk, fa innahu la yatub, maka dia tidak akan bisa bertobat. Ya, karena dia memandang bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang baik. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهوى. Begitu juga orang yang berpaling dari mengikuti al-haq, dari mengikuti al-haq, ya, yang dia ketahui karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. Hal tersebut akan mewariskan kebodohan, akan mewariskan kejahilan, sehingga hatinya menjadi buta dari al-haq yang jelas, yang terang. Ya. Nah, ini. Jadi orang yang berpaling dari mengikuti al-haq, dia tahu bahwa ini adalah al-haq. Dia tidak mengikuti al-haq tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, maka perbuatannya akan mewariskan pada dirinya adalah apa? Al-jahl, kebodohan dan kesesatan, dan hatinya itu menjadi buta. Ya, hatinya menjadi buta, tidak bisa melihat al-haq yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saff ayat yang kelima, falamma zaagu azaagallahu qulubahum wallahu فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ketika mereka tersesat, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, maka Allah sesatkan hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah yang ke-10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada sakit dan Allah Subhanahu wa taala tambah sakitnya mereka itu. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 109 sampai 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. Yang artinya, mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kesungguhan. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. Kata mereka, kalau datang kepada mereka ayah, yani tanda-tanda kebesaran Allah atau mu'jizat, la yu'minanna biha, niscaya mereka akan beriman. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Katakanlah, sesungguhnya ayat-ayat itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu, mukjizat-mukjizat itu di sisi Allah. Wa ma yush'irukum, ma yushirukum, tahukah kalian, annaha idza ja'at la yu'minun, bahwa mukjizat itu kalau datang kepada mereka, mereka tidak beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami palingkan hati mereka, kami palingkan penglihatan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman di awalnya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami tinggalkan mereka bingung di dalam kesesatan. Yani mereka kebingungan di dalam kesesatan. Wa hadza istifhamu naf'in wa inkar. Ini pertanyaan ingkari. Ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kalimat wa ma yush'irukum. Ini wa ma yudrikum. Ya. Tahukah kalian annaha idza ja'at la yu'minun, bahwa ayat-ayat Allah ketika datang mereka tidak beriman? Ya. Ketika datang ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, nah, mereka tetap tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh para nabi tersebut. Wa inna nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kami memalingkan hati-hati mereka, pandangan-pandangan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman di awal kalinya. Kemudian ala qiraati man qara'a innaha bil kasri. Kemudian menurut qiraat yang membaca dengan kasrah innaha, ya. Jadi ada dua qiraat di kalimat innaha atau annaha. Wa ma yush'irukum annaha. Kemudian ada qiraat yang lain, wa ma yush'irukum innaha. Ya, boleh dibaca dua. Boleh dibaca annaha, boleh dibaca innaha. Tetapi harus tahu qiraatnya, bukan sembarangan kita membacanya. Ya. Takunu jazman li annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Nah, menurut bacaan yang hamzahnya di kasrah, maka maknanya jazm, artinya kepastian, sebuah kepastian. Ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka, maka mereka tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala memalingkan, ya, kami memalingkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal yang pertama. Walihada qala man qala min as-salaf. Oleh karena itu berkatalah, ya, siapa yang berkata dari kaum salaf, yang berkatalah ulama, ya, dari kaum salaf seperti Sa'id bin Jubair, beliau berkata inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha wa inna min uqubati as-sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Kata beliau, sesungguhnya di antara pahala dari hasanah, pahala dari kebaikan, pahala dari amal soleh adalah kebaikan setelah itu. Jadi amal soleh atau kebaikan itu akan membawa kebaikan. Wa inna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan sesungguhnya di antara sanksi azab atau iqab dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Artinya apa? Keburukan itu akan mendatangkan keburukan-keburukan setelahnya. Ini perkataan Sa'id bin Jubair. Kemudian waqad tsabata fi sahihain. Dalilnya telah sabit dalam as-sahihain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia berkata alaikum bisidqi. Rasulullah SAW berkata alaikum bisidqi, ya, wajib atas kalian berlaku jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, karena kejujuran itu akan mendatangkan, akan membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannati, karena kebaikan itu akan membimbing seseorang masuk ke surga. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Senantiasa seseorang benar, berlaku jujur dan memilih-milih kejujuran, ya, selalu berjujur dalam kehidupan, sehingga dia ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang siddiq, ya, menjadi orang yang siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhiba, ya, hati-hati dari berdusta, dari berbohong. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya kedustaan itu, kebohongan, yakni bohong itu akan membimbing orang kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan menyeret orang, membimbing orang ke dalam api neraka. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Seseorang terus-menerus melakukan kedustaan, bohong, ya, sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang bohong, ya, pendusta. Wal iyadzu billah. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Keburukan akan menyeret seseorang kepada keburukan, keburukan dan keburukan, dan masuk ke neraka, wal iyadzu billah. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna as-sidqa aslun yastazimu al-birr wa anna al-kadhiba yastalzimu al-fujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menghabarkan bahwa as-sidq, kejujuran, merupakan pokok dari kebaikan, pokok yang mendatangkan kebaikan. Adapun dusta ini merupakan dasar, ya, yang mendatangkan keburukan. Ini as-sidqa mendatangkan kebaikan, al-kadzib mendatangkan keburukan. Berikutnya beliau berkata, wa aslul adawati al-bughdhu kama anna asla al-wilayati al-hubb. Pokok dari permusuhan adalah al-bugh, kebencian. Sebagaimana pokok daripada wilayah, pokok dari loyalitas adalah al-hubb, adalah kecintaan. Wa minal ma'lumi annaka la tajidu ahadan mimman yaruddu nususal kitabi was-sunnati biqawlihi illa wa huwa yubghidu ma khalafa qawlahu. ويود أن تلك الآية لم تكن نزلت وأن ذلك الحديث لم يرد ولو أمكنه قشت ذلك من المصحف لفعله. قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. Kita lihat tidak ada, ya, seorang pun yang kau jumpai dari orang yang menolak nas Al-Quran, dari orang yang menolak hadis, menolak nas sunnah, dengan ucapannya, dengan perkataannya, melainkan dia itu membenci apa yang menyelisihi perkataannya. Sekali lagi, tidak ada kau jumpai seseorang yang orang tersebut, ya, orang ini menolak ayat Allah, menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya dia ini, melainkan dia akan membenci seluruh apa saja yang menyelisihi perkataannya. وَيَوَدُّ أَنَّ تِلْكَ الْآيَةِ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ. Dan dia ingin, ya, dia berharap atau dia suka, ya, bahwa ayat itu tidak turun dan hadis tersebut tidak datang. Dia ingin tidak ada ayat yang menyelisih perkataannya, dan dia ingin tidak ada hadis atau sunnah yang menyelisihi perkataannya. Walau amkana, dan kalau memungkinkan untuk bisa menghilangkannya dari mushaf ayat yang menyelisihi pendapatnya, maka dia akan lakukan itu. Qala ba'du salaf, ba'du salaf berkata, yani sebagian ulama salaf berkata, mabtada'a ahadun bid'atan illa kharajat halawatul hadithi min qalbi. Tidak ada seorang pun yang melakukan kebid'ahan, ya, melainkan keluarlah halawatul hadith, ya, keluarlah manisnya hadis dari hatinya. Jadi kemanisan hadis dari hatinya itu hilang. Ha. Jadi bertentangan sekali antara bid'ah dan hadis, ya, atau sunnah. Ahlu sunnah ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahih hadisnya, ya, atau bisa diterima hadisnya, derajatnya tidak dhaif, ya, sahih atau hasan, tidak dhaif, ya, maka langsung diterima dan cinta. Tetapi orang yang melakukan bid'ah kemudian berkeyakinan dengan keyakinan bid'ah, ketika datang hadis, dia ingin sekali kalau hadis ini tidak ada. Ya, dia ingin sekali kalau hadis ini tidak disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, oleh karena itu sebagian kaum salaf berkata, tidaklah seseorang melakukan bid'ah melainkan akan keluar kemanisan hadis dari hatinya. Wa kullu man abghada shay'an min nususil wahyi fa fihi min adawati Allahi wa rasulihi bihasabi dzalik. Kita perhatikan. Dan setiap orang yang membenci nas-nas wahyu atau sedikit saja atau satu saja, ya, dari nas-nas wahyu, baik itu Al-Quran atau Sunnah, maka di dalamnya terdapat adawatun lillah min adawah, ada permusuhan kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. وَمَنْ أَحَبَّ نُسُوسَ الْوَحْيِ فَفِيهِ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ. Kebalikannya, barang siapa yang mencintai nas-nas wahyu, mencintai ayat-ayat Allah, mencintai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka padanya ada wilayatillah, ada loyalitas kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan hal itu. Oleh karena itu, wa aslul adawah al-bughdhu, pokok dari permusuhan adalah kebencian. Kama anna aslal wilayah al-hubbu, sebagaimana pokok daripada loyalitas adalah kecintaan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, la yas'alu ahadukum an nafsihi ghaira al-Qur'an. Janganlah salah satu di antara kalian bertanya tentang dirinya selain Al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'ana fa huwa yuhibbullah wa in kana yubghidul Qur'ana fa huwa yubghidullah. Apabila dia mencintai Al-Qur'an, maka dia mencintai Allah. Apabila dia membenci Al-Qur'an, maka dia membenci Allah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Tentang salah satu di antara kita, itu harus kalau mau bertanya tentang dirinya, posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kita ini loyal atau tidak sama Allah, kita lihat Al-Qur'an. Kita lihat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Adakah ayat-ayat kita tentang, ya, dari 1, 2, 3 terus sampai surat terakhir ayat-ayatnya. Kalau ada, maka kita belum menjadi wali Allah, ya, atau kita belum loyal, tetapi ada permusuhan di hati kita. Ini yang bisa saya baca di pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan lagi, yakni setengah dari pembahasan kaidah yang ke-47 ini. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang betul-betul taslim, tunduk kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, taslim kepada Al-Quran dan taslim kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Baik, jazakumullahu khairan atas kajian ilmiah dan nasihat penuh manfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Berikutnya, ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon dapat menghubungi ke nomor 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, di layanan telepon kita coba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan hamba Allah dari Riau, Pak Ustaz. Silakan Ibu di Riau. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya mempunyai bayi 4 bulan. Sekarang kurasi. Saya kadang kalau saya tahan puasa, saya puasa Pak Ustaz. Dan saya lemah, saya tidak puasa. Bagaimana Pak Ustaz ya hukumnya ibu menyusui saat berpuasa? Bolehkah saya tidak berpuasa Pak Ustaz? Iya. Sudah, itu saja. Iya. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah. Untuk ibu yang menyusui dan ibu yang hamil, maka boleh tidak berpuasa, ya. Dan dia tidak sanggup berpuasa, maka boleh buka. Nah, terus bagaimana? Kata ulama, dia bayar fidyah. Ya, dia bayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ya. Kemudian mengqadha tidak? Nah, ini ada ikhtilaf antara ulama, ya. Ada perbedaan pendapat antara ulama tentang bayar fidyah dan qadha-nya. Tetapi wallahu a'lam bis-shawab, bahwa pendapat yang anda pilih adalah al-murdi', ya, atau al-murdi'ah, wanita yang menyusui, atau al-hamil, wanita yang hamil, dia bayar fidyah saja dan tidak mengqadha. Sebagaimana sebuah asar yang disebutkan dalam asar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa wanita yang menyusui dan wanita yang hamil boleh tidak berpuasa, tetapi bayar fidyah, wala yaqdiyani shauma, kata beliau, dan tidak mengqadha puasa. Bagaimana bayar fidyahnya? Bayar fidyahnya dihitung jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ya. Jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Kalau misalkan 20 hari, maka 20 hari kasih untuk orang miskin. Ya. Apakah di awal? Tidak. Ya. Boleh misalkan 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, atau misalkan 1 bulan pun tidak bisa. Kata Syekh Utsaimin 10 hari, 10 hari, 10 hari, atau 29 hari, kalau misalkan 29 hari. Ya. Nah, kita bayar. Tidak di awal. Nah, itu. Dan cara bayarnya bagaimana? Cara bayarnya dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama, ya, dengan makanan yang matang. Sebagaimana dicontohkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika sudah tua, beliau tidak sanggup puasa, beliau mengumpulkan sejumlah orang miskin yang beliau tidak berpuasa, dan beliau bikin sarid makanan, kemudian mereka makan sampai kenyang, ya. Atau bisa kita beli di rumah makan ya, seperti Padang misalkan ya, satu bungkus ya, kemudian ada lauk pauknya yang enak misalkan, kemudian kita kasih kepada sesuai dengan bungkusnya, sesuai dengan jumlah hari ya. Kemudian kita kasih orang miskin atau dengan bahan mentah. Bahan mentah ini kata ulama setengah sok ya, setengah sok itu ada tentunya anda tidak pungkiri ada perbedaan pendapat di antara hitungan ini. Tetapi kalau anda baca di fatwa Lajnah Daimah fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, itu sekitar setengah kilo gram, satu setengah kilogram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah barakallahu fiik atas penjelasan dan juga jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan pesan singkat yang akan kita bacakan, di antaranya dari Fathur Rahim dari Johor Malaysia. Ustaz ingin bertanya, bagaimana untuk menasihati keluarga yang selalu mengeluh dengan pemberian Allah, sebab pemberian itu tidak sesuai dengan keinginannya, walaupun semua yang diterima itu adalah tidak melanggar syariat Allah. Demikian Ustaz, mohon penjelasan dan nasihat. Nah, sebagai orang yang beriman, ya, harus yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Ya, setelah kita berusaha. Kan manusia tidak dinafikan usahanya. Kita berusaha dan itu. Dianjurkan untuk beramal, berusaha. Seperti sama orang yang jualan nih. Orang yang jualan. Dia jualan pagi berangkat. Ya. Kemudian pulang, dia inginnya apa? Dagangannya laku misalkan. Dagangannya apa? Laku. Pas pulang, cuma berapa yang laku? Ya, 1-2. Maka sebaik-baik dari kita adalah apa? Menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kasih kita banyak terima, maka Allah kita kasih sedikit juga terima. Ya, dan itu bagian daripada kesabaran. Ya. Bukankah sabar itu adalah di antara jenisnya adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar menghadapi takdir yang dirasa pahit. Ya, dirasa pahit. Karena apa? Bisa jadi apa yang kita anggap buruk itu lebih baik buat kita. Dan bisa jadi apa yang kita anggap baik itu buruk buat kita. Ya. Dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian qanaah, ini lebih baik. Nah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Berikutnya kita akan angkat dan sapa kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Baik. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Maaf. Ini dari Irul Arifin di Sumenep. Iya, Pak Irul dari Sumenep, Madura ya. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Pak. Oh, iya. Baik, silakan ke pertanyaannya. Saya mau nanya, Pak Kiai. Iya. Katipun apa hukumah orang berpuasa sedang tidur terus bermimpi basah, apa itu puasa batal atau tidak? Iya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Iya, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Pak Irul ya. Nah, Pak Irul ya. Nurul Arifin. Oh, Pak Nurul. Iya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Orang yang berpuasa kemudian tidur di siang hari terus mimpi basah, apakah puasanya batal? Jawabannya adalah tidak batal. Ya, tidak batal. Jadi puasanya tidak batal. Karena itu bukan perbuatan dia, perbuatan bukan buat perbuatan dia dan di luar kemampuan dia, ya. Jadi dia pas tidur kemudian mimpi basah, ya. Lanjutkan puasanya, lanjutkan puasanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mencabut khalam dari beberapa orang, diantara dari orang yang tidur, ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun, ya, tidak dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang membatalkan itu adalah waktu terjaga, kemudian dia mengeluarkan air mani dengan perbuatan dia sadar dengan syahwat, ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi mengeluarkan air mani di siang hari Ramadan, di siang hari berpuasa dengan sengaja, dengan perbuatan dia, ya, dengan syahwat, ini bisa membatalkan puasa. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya min ajli, karenaku. Ya. Dan mengeluarkan mani di siang hari Ramadan, kalau dengan sadar maka batal. Dan dia pun berkata kalau tidak sadar, nah, seperti misalkan tidur kan tidak di luar kesadaran dia, maka tidak membatalkan puasa. Ini sepakat ulama mengatakannya. Tapi kalau yang tadi mengeluarkan dengan dengan sadar, maka ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, jadi sekali lagi yang ditanyakan adalah keluar atau ihtilam, keluar air mani saat tidur di siang hari Ramadan, apakah batal puasanya atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak. Ya, wallahu a'lam. Naam, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, saat kita bacakan satu pertanyaan pesan singkat dari Bapak Muhammad Idris, Kalimantan Selatan. Bertanya, Ustaz, di tempat saya setiap kali selesai mengumandangkan adzan subuh, banyak sekali amalan yang dibaca sebelum iqamah. Apakah itu ada contohnya dari Rasulullah SAW? Terima kasih atas jawabannya. Iya. Antara adzan dan iqamah itu Rasulullah SAW mencontohkan, ya, adalah solat sunnah rawatib dari beberapa solat. Ya, solat sunnah rawatib dari beberapa solat. Dan Rasulullah SAW menghabarkan bahwa antara adzan dan qomat ada doa yang mustajab. Maka dianjurkan kita berdoa antara adzan dan qomat. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak mencontohkan seperti apa yang disebutkan tadi. Ya. Salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah yang dalam hadis Muslim di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang salat seharinya 12 rakaat, sehari semalam 12 rakaat, kata Rasul, banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, banallahu banallahu lahu yaumal qiyamati baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan, yakni membuat, mendirikan, ya, membuatkan untuknya rumah di surga. Nah, itu 12 rakaat itu apa? 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, ya. Nah, dianjurkan untuk salat sunah 2 rakaat yang ringan, ya. Salat sunah 2 rakaat yang ringan. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, tapi 2 kali salam, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da al-maghrib, kemudian 2 rakaat ba'da al-isya. Jadi 12 rakaat. Nah, ini. Ya. Jadi antara azan dan qomat, ya, kita gunakan buat apa? Buat berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan apa pujian-pujian tertentu yang dengan suara keras, yang justru ini akan apa mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, kita baca Quran, ada orang sholat, suaranya kenceng, boleh tidak? Kita baca Quran ya. Kemudian samping kita ada sholat sunnah, ya sholat sunnah, suara kita kenceng. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, misalnya gitu ya. Terganggu? Kalau misalkan terganggu ya, enggak boleh. Ya, kalau misalkan dia terganggu, dan saya yakin terganggu. Kita kalau sholat sunnah kemudian ada yang baca Quran, terganggu. Ya. Ini baca Quran, bacaan yang mulia. Apalagi dengan istilahnya pujian-pujian yang sebagiannya malah lagu-lagu yang dikarang oleh sebagian manusia, ya, lagu-lagu yang dikarang oleh sebagian manusia. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini masuk ke dalam bid'ah. Oleh karena itu lebih baik kita hindari. Ya, kita gunakan waktu itu untuk berdoa, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat di sini ya bahwa ketika seseorang ya mendapatkan dalil sunnah maka harus taslim. Tapi kalau misalkan ada hadis yang menerangkan sebelum, ini contoh ya, ada hadis menerangkan sebelum salat antara azan dan qomat tadi kita ada doa mustajab, kita enggak melakukan apa-apa, kita doa atau sholat sunnah rawatib. Kemudian, wah, enaknya hadis ini kayaknya enggak ada. Ah, ini sudah masuk ke dalam pembahasan kita tadi. Ya, jadi enggak boleh kita memahami agama dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan ro'yu kita, dengan perasaan kita, enggak boleh. Ya, karena ketika ada yang kita kasih tahu bahwa tidak ada sunnahnya atau bid'ah, tidak dicontoh sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian kita sampaikan hadisnya, dia bilang apa? Dia bilang, kan ini kan baik, ini kan baik, dengan ro'yunya, dengan ro'yunya, ya, dan inginnya kalau hadis itu enggak ada. Nah, ini sudah masuk ke dalam pembahasan yang kita bahas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini dulu yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita semua, dan kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita dan menerima amal ibadah kita semua. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fikum. Pembahasan kajian ilmiah bermanfaat di pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, diberikan kesehatan selalu dan dapat berjumpa kembali bersama kaum muslimin dalam program nasihat dan juga kajian ilmiah di waktu dan kesempatan yang lainnya. Maka demikianlah ikhwatul Islam pembahasan kita di kesempatan ini dengan pembahasan rutin kajian kitab Al-Isbah fi bayani manhaj salaf fi tarbiyati wal islah yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi Al-Asih Hafizahullah Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban يا رمضان شهر رمضان شهر الصيام شهر القيام شهر ليلة القدر بلان سوتي